Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Amma ba'd. Ikhwana fi din azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab At-Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Telah kita jelaskan bahwasanya makna al-ilah dari kalimat la ilaha. Al-ilah ini maknanya adalah ma'bud yang diibadahi. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala dan juga Ibn Rajab serta ulama yang lainnya. Al-ilah huwa alladhi ta'luhul qulub mahabbatan wa ijlalan wa inabatan wa ikraman wa ta'ziman wa dhullan wa khudu'an wa khawfan wa roja'an wa tawakkulan. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya ilah yaitu yang diibadahi oleh hati-hati dengan kecintaan, pengagungan, ketergantungan, pemuliaan, perendahan diri, ketundukan, takut, harap, dan ketawakalan. Begitu juga Ibn Rajab Al-Hanbali rahimallahu ta'ala mengatakan ilah walladhi yuta' wa la yu'sa'. Ilah yaitu yang diitaati dan tidak dimaksiati. Haibatan lahu wa ijlalan wa mahabbatan. Dengan penghormatan, pemuliaan, kecintaan, takut, berharap, bertawakal. Ini makna dari ilah disebutkan oleh para ulama. Nah, kita lanjutkan. Qala At-Tibi, berkata At-Tibi dalam kitabnya Syarhul Mishkah, al-ilah fi'alun bima'na maf'ul kal-kitab bima'na al-maktub. Kata al-ilah, la ilaha, kata al-ilah merupakan wajan fi'al, maknanya maf'ul. Ya. Maknanya yang di. Kal kitab bimakna al-maktub. Seperti kitab, maknanya al-maktub, yang ditulis. Begitupun ilah, wajannya sama dengan kitab. Ilahun kitabun. Dari sisi penempatan ya kata-katanya. Ilahun kitabun. Maknanya maf'ul, ma'bud, yang diibadahi, ma'luh, yang disembah. Begitupun kitab, dalam bahasa Arab, maknanya maktub, yang ditulis. Min aliha ilahatan, au abida ibadatan. Ini maknanya. Qala syarihu, berkata asyarih, penyarah kitab, tauhid. Yang dimaksud adalah Syekh Sulaiman bin Abdullah. Ya. Penyarah kitab Tauhid, beliau punya syarah kitab Taisir Azizil Hamid. Nah, syarah kitab Tauhid. Wa hadha katsirun fi kalamil ulama. dan ini banyak dalam ucapan para ulama. Ya. Wajan fi'al maknanya adalah maf'ul. Seperti halnya al-ilah maknanya adalah ma'luh atau ma'bud. Contohnya lainnya kitab maknanya al-maktub. Wa ijma'in minhum annal ilah wal ma'bud. Dan pernyataan ini banyak sekali didapatkan pada ucapan para ulama dan juga ijma' di antara mereka annal ilah wal ma'bud, bahwasanya makna al ilah yaitu ma'bud yang diibadahi. Ya. Hilafan lima ya'taqiduhu umbadul kubur wa jahalatul mutakallimin, berbeda dengan apa yang diyakini oleh para penyembah kubur dan juga orang-orang yang bodoh dari kalangan ahlul kalam. Min anna ma'nahu wal khaliqu wal khadiru al ikhtira', di mana menurut mereka makna ilah yaitu al khaliq yang menciptakan, wal qadir ala al ikhtira', yang mampu untuk menciptakan. Wa nahu dzalika, dan yang semisalnya. Ini pendapat umum dan juga ahlul kalam. Makna ilah adalah yang menciptakan. Ya. Sehingga menurut mereka makna la ilaha illallah, tidak ada yang menciptakan selain Allah. Padahal kalau kita bahas makna yang disebutkan ini, makna yang sangat kurang sekali. Ya. Kalau ilah diartikan pencipta, kemudian memaknai la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini makna yang sangat kurang sekali. Bahkan bisa masuk ke dalam makna yang salah. Kenapa? Dikarenakan orang-orang musyrikin, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal mereka mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam raya. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layakulunna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin, mereka meyakini dan mengetahui yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas kenapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Jawabannya, dikarenakan makna la ilaha illallah bukan tidak ada yang menciptakan selain Allah. Kalau seandainya makna la ilaha illallah tidak ada yang menciptakan selain Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya mereka, orang-orang musyrikin, akan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi orang-orang musyrikin mengetahui bahwasanya la ilaha illallah maknanya la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dikarenakan konsekuensinya harus beribadah kepada Allah saja. Meninggalkan togut-togut, meninggalkan berhala-berhala yang biasa mereka sembah. Jadi ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka menyombongkan diri. Bahkan mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hada lasyai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Sungguh ini merupakan perkara yang aneh. Menurut mereka, ini ada perkara yang aneh ketika mereka dihasung, diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Adapun mereka, para ubadul kubur, para penyembah kuburan, orang-orang bodoh dari kalangan ahlul kalam, salah dalam memaknai la ilaha illallah. وَيَذُنُّونَ أَنَّهُمْ إِذَا قَالُوهَا فَقَدْ أَتَوْا مِنَ التَّوْحِيدِ بِالْغَايَةِ الْقُصْوَىٰ. Mereka mengira bahwasannya apabila mereka mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, dengan makna yang mereka yakini, tidak ada yang menciptakan selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengira telah bertauhid dengan tauhid yang sebenar-benarnya. Walau fa'alu ma fa'alu min ibadati ghairillah, walaupun mereka melakukan apa yang mereka lakukan berupa peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan keyakinan tidak ada yang menciptakan selain Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berarti telah melakukan tauhid dengan tauhid yang sempurna. Ini menurut mereka. Dikarenakan memahami tauhid itu atau la ilaha illallah, tidak ada yang menciptakan selain Allah. Kalau sudah yakin tidak ada yang menciptakan selain Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dianggap sempurna tauhidnya, walaupun dia beribadah kepada kuburan-kuburan. Dan misalnya ini dikarenakan salah dalam memaknai la ilaha illallah, sehingga terjatuh kepada berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kada'watil amwat, seperti berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, datang ke kuburan, minta-minta kepada penghuni kubur yang telah meninggal dunia. Padahal telah kita jelaskan, doa ini termasuk di antara ibadah. Ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Yang namanya ibadah hak mutlak hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu kepada malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, atau kepada para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mintanya kepada malaikat, berdoanya kepada malaikat, tidak boleh, ini kesyirikan. Atau mintanya kepada para nabi, para rasul, wahai Rasulullah, berilah saya rizki, berilah saya anak, dan lain sebagainya, ini kesyirikan. Apalagi kepada selain malaikat dan selain para rasul yang mereka anggap sebagai wali, datang ke kuburannya, kemudian minta-minta berdoa kepada mereka, dan masuk ke syirikan. Wal istighatsati bihim fil qurubat, fil qurubat, dan juga meminta pertolongan kepada mereka dalam keadaan genting, pada perkara-perkara yang sulit. Wa nadar lahum fil mulimmat, dan juga nadar kepada mereka pada perkara-perkara yang mereka anggap sebagai penting. Ila ghairi dhalika min anwa'i ibadah, dan lain sebagainya dari berbagai macam ibadah-ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bisa kita ketahui ternyata di antara sebab kesyirikan, orang-orang yang mengatasnamakan Islam, sebagian mereka dikarenakan salah dalam memaknai la ilaha illallah. Sehingga sebutkan dari panjang lebar para ulama membahas tentang makna ilah. Yang intinya makna ilah itu adalah ma'bud yang diibadahi. Ya. Ilah bukanlah maknanya itu yang menciptakan. Memang benar Allah yang menciptakan. Memang benar Allah yang mengatur alam semesta. Tapi bukanlah makna dari la ilaha illallah. La ilaha illallah bukanlah makna tidak yang menciptakan selain Allah. Tidak ada yang mengatur alam raya selain Allah. Tapi makna tidak ada yang diibadahi dengan sebenar-benarnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Secara bahasa saja, makna ilah itu tadi ma'bud, ma'luh yang diibadahi. Ya. Ini makna ilah. Sehingga salah kalau ada yang mengartikan la ilaha illallah tidak ada yang menciptakan selain Allah. Ya. Dan juga kurang orang yang mengatakan makna la ilaha illallah tidak ada yang diibadahi selain Allah. Ini kurang juga. Kenapa dikatakan diibadahi itu banyak? Ya. Ada yang batil, ada yang hak. Sehingga kalimat atau makna yang sempurna terhadap la ilaha illallah tambahkan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan sebenar-benarnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan Allah mengatakan dzalika bi annallaha wal haq. Yang demikian itu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha benar, yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Dan apa-apa yang mereka ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang batil. Ya. Sehingga makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan sebenar-benarnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan makna la ilaha illallah ini mempersembahkan semua peribadahan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak seperti orang-orang musyrikin zaman dahulu. Dalam keadaan mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam raya. Tapi peribadahan mereka masih saja kepada berhala-berhala. Di samping mereka beribadah kepada Allah. Beribadah juga kepada berhala-berhala. Ya. Beribadah kepada patung-patung dan semisalnya. Wa man sa'aru anna musyrikil Arab wa ghairuhum yusarikunahum fil iqdari bihadal ma'na bil iqrar bihadal ma'na wa yataqiduna anna Allah wal khaliqul qadir ala al ikhtira. Dan mereka tidak merasakan, tidak menyadari bahwasanya orang-orang musyrik Arab zaman dahulu dan selain mereka berserikat dengan mereka dalam menetapkan makna ini. Wa yataqiduna anna Allah wal khaliqul qadir wal ikhtira. Dan mereka orang-orang musyrik Arab ketika itu meyakini bahwasanya Allah yang maha menciptakan. Allah yang maha mampu untuk mengadakan segala sesuatu. Ya. Ternyata para penyembah kubur tadi dan juga orang-orang yang bodoh dari kalangan ahlul kalam tidak menyadari bahwasanya orang-orang musyrik zaman dahulu sama-sama dengan mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pencipta. Tapi orang-orang musyrikin zaman dahulu paham dengan makna la ilaha illallah. Sementara mereka tidak paham dengan makna la ilaha illallah. Ini diantara sebab kesyirikan zaman sekarang itu lebih parah dibandingkan kesyirikan zaman dahulu. Kesyirikan zaman dahulu, mereka dalam keadaan mengetahui makna la ilaha illallah. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dikarenakan konsekuensinya harus meninggalkan berhala-berhala yang biasa mereka ibadahi dan beribadah hanya kepada Allah saja. Adapun kesyirikan zaman sekarang ini Ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Orang-orang musyrik zaman sekarang ini, ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah, menyatakan dirinya sebagai muslim, ya, tapi masih juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada kuburan, berdoa, meminta-minta kepada orang yang telah meninggal dunia. Masih juga mengadakan sesajen-sesajen, persembahan-persembahan. Masih juga menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembelih untuk penunggu tempat ini, penunggu tempat itu, dan lain sebagainya. Ya, ini parahnya orang-orang musyrik zaman sekarang dibandingkan dengan orang-orang musyrik zaman dahulu. Ya. Orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka meyakini bahwasanya Allah itu Maha Pencipta. Allah yang mengatur segala sesuatu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya orang-orang musyrik akan mengatakan Allah. Ya, ini keyakinan orang musyrik. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Orang musyrik saja mereka meyakini Allah yang menciptakan. Ya. Kenapa mereka dinyatakan musyrik? Dikarenakan mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesimpulannya, kalau sekedar meyakini Allah itu yang menciptakan, ya, belum memasukkan seorang ke dalam Islam. Sampai beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan mereka itu musyrik, walaupun mereka meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur alam raya. Kenapa dikatakan mereka tidak beribadah hanya kepada Allah saja? Ya. Sehingga dinyatakan musyrik. Nah, sehingga ini pun menunjukkan bahwasanya orang yang meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, ya, ini belum memasukkan dirinya ke dalam Islam. Sampai dia beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, dikatakan tauhid rububiyah, keyakinan yang meyakini Allah lah satu-satunya yang menciptakan, Allah lah satu-satunya yang mengatur alam semesta, Allah lah satu-satunya yang memberikan rezeki. Konsekuensinya adalah tauhid al-uluhiyah. Konsekuensinya dia mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah, beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, kalau sekedar tauhid rububiyah, ini belum memasukkan seorang ke dalam Islam. Dikatakan sekali lagi, orang-orang musyrik zaman dahulu pun mereka mentauhidkan Allah dalam masalah rububiyah, tapi tidak mentauhidkan Allah dalam masalah al-uluhiyah. Nah, ayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya mereka, orang-orang musyrik zaman dahulu, ya, meyakini Allah sebagai pencipta, dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-9. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakulunna khalaqahunnal azizul alim. Kalau engkau tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, kalau engkau tanyakan kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan yang menciptakannya adalah Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Ya. Orang-orang musyrik tadi mengetahui dan meyakini yang menciptakan alam semesta, langit, bumi, dan apa yang ada di dalamnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akhbara ta'ala anhum annahum ittakhadul awliya'a min duni. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang mereka bahwasanya orang-orang musyrik dalam keadaan mereka meyakini Allah yang menciptakannya, Allah yang mengatur alam semesta, mereka menjadikan wali-wali selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka ibadahi wali-wali tersebut. Waqalu, dan mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Ya. Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ya. Ini syubhatnya orang-orang musyrik zaman dahulu. Sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beribadah kepada berhala-berhala atau orang-orang yang dianggap soleh oleh mereka, alasannya, tidaklah kami beribadah kepada mereka ini melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Dikatakan mereka itu orang-orang yang soleh. Ya. Sedangkan kami adalah orang yang banyak dosa. Ya. Kalau kami langsung beribadah kepada Allah, Allah tidak akan menerima ibadah kami. Tapi kalau melalui orang-orang soleh ini, ya, mereka akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini syubhatnya orang-orang musyrikin dan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sekian banyak ayatnya dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata alasan ini disebutkan juga oleh orang-orang musyrik zaman sekarang ini. Ya. Ketika mereka beribadah, berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, yang dianggap sebagai wali, ketika diingatkan, berdoa itu langsung kepada Allah. Jangan berdoa meminta kepada orang yang telah meninggal dunia. Kata mereka, kami ini hamba yang banyak dosa. Kalau kami langsung berdoa kepada Allah, Allah tidak akan mendengar doa kami. Supaya Allah mendengar doa kami, maka kami berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia ini. Dikarenakan mereka adalah orang-orang soleh, mereka adalah para wali, sehingga mereka bisa menyampaikan doa-doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana layaknya seorang raja dengan rakyat jelata. Kami rakyat jelata, tidak mungkin kami bisa langsung menghadap kepada raja menyampaikan keinginan kami. Raja tidak akan mendengar keinginan-keinginan kami. Ya, dikatakan kami rakyat jelata, enggak punya kedudukan. Tapi tatkala keinginan kami kami sampaikan kepada ajudan-ajudan raja, yang mereka bisa menyampaikan keinginan-keinginan kami kemudian mengumpulkan keinginan-keinginan kami. Lihat, ya. Subhat yang mereka sampaikan. Alasan yang batil yang mereka sampaikan. Kenapa beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang intinya menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka samakan Allah dengan raja dunia. Ya. Padahal laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Allah itu Maha sempurna. Adapun makhluk penuh dengan kekurangan. Allah Maha mendengar. Siapapun hamba-Nya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mendengar doa tersebut. Ya. Yeah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Ya. Innallaha sami', Allah itu Maha mendengar. Ya. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mendengar siapapun kita. Apakah kita hamba yang taat ataukah hamba yang melakukan dosa? Ya. Allah Maha mendengar setiap doa hamba-hambanya. Nah, sehingga tidak perlu berdoa meminta-minta kepada orang yang telah meninggal dunia. Berdoa langsung kepada Allah. Doa itu ibadah, dan ibadah hanya hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan samakan Allah dengan makhluknya. Dikatakan orang-orang yang telah meninggal itu, ya, mereka tidak bisa mendengar doa kita. Ya. Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ya. Tidak bisa mendengar doa kita. Dan walaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan doa-doa kita. Nah, sehingga berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ternyata hampir sama alasan orang-orang musyrik zaman dahulu dengan zaman sekarang ini. Ya. Tapi disayangkan musyrik zaman sekarang ini mereka mengasamakan Islam. Kami sebagai Muslim, orang Islam, kami mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tapi ternyata dengan perbuatan-perbuatannya itu membatalkan ucapan la ilaha illallah. Ya. Membatalkan keislamannya. Nah, fatabban liman kana Abu Jahlin wa ru'usul kufri min Quraisy wa ghairihim a'lam minhu bi makna la ilaha illallah. Ya. Maka celakalah bagi orang yang mana Abu Jahal dan juga para pemimpin-pemimpin orang kafir dari kalangan Quraisy dan yang lainnya lebih mengetahui dibandingkan dia terhadap makna la ilaha illallah. Ya. Sekali lagi, kemusyrikan atau orang-orang musyrik zaman sekarang ini lebih parah. Ternyata mereka lebih bodoh dibandingkan Abu Jahal dan juga pimpinan-pimpinan orang kafir dari kalangan Quraisy ketika itu. Kenapa dikatakan Abu Jahal mengetahui makna la ilaha illallah? Ya. Sehingga tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mengetahui maknanya itu tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Abu Jahal enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mengetahui makna la ilaha illallah. Ya. Adapun orang-orang musyrik zaman sekarang ini tidak paham terhadap makna la ilaha illallah. Ya. Mereka meyakini makna la ilaha illallah tidak ada yang menciptakan selain Allah. Ini makna yang salah. Ya. Kalau maknanya tidak ada yang menciptakan selain Allah, niscaya Abu Jahal akan mengucapkan la ilaha illallah. Niscaya Abu Lahab akan mengucapkan la ilaha illallah. Niscaya orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu, mereka semuanya akan mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Dikarenakan mereka meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan. Allah satu-satunya yang mengatur alam raya. Mereka meyakini. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Tapi kenapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Dikatakan bukan itu makna la ilaha illallah. Bukan tidak ada yang menciptakan selain Allah. Tapi makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Dikarenakan konsekuensinya harus meninggalkan berhala-berhala yang biasa mereka sembah. Ya. Harus menjadikan ilah yang satu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sering kita ulang-ulang pembahasan ini, dikatakan sangat penting. Nah, untuk membantah orang-orang musyrikin yang mereka mengatakan tidak mungkin, ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Buktinya mereka terjatuh kepada kesyirikan. Di antara sebab utamanya salah dalam memahami makna la ilaha illallah. Sehingga keadaan mereka lebih jelek dibandingkan dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Lebih jelek dibandingkan dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan semisalnya. Kenapa mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, mengetahui makna la ilaha illallah? Sementara orang-orang musyrik zaman sekarang ini tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Nah, qala ta'ala, Allah mengatakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka, orang-orang musyrik zaman dahulu. Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Ya, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Dikarenakan mengetahui maknanya. Ya, mereka orang-orang Arab. Ya, mereka tahu makna dari ucapan-ucapan Arab. Ya. Sehingga ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka mengetahui apa makna dari la ilaha illallah. Mereka tahu apa makna ilah. Ya. Yang artinya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyombongkan diri. Ya. Bahkan lebih daripada itu, mereka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang gila. Ya. Penyair, tukang sihir, dan yang semisalnya. Ya. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hada la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Sungguh ini perkara yang aneh. Ya. Ketika diperintahkan mengucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Wa yakuluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kita, ya, hanya untuk tukang syair yang gila ini? Ya, ucapan mereka. Berarti mereka memahami. Ya, konsekuensi dari la ilaha illallah adalah meninggalkan persembahan-persembahan kepada selain Allah. Meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka yang batil. Ya. Sehingga mereka menyombongkan diri dan mengatakan, apa kita akan meninggalkan sembahan-sembahan kita hanya untuk mengikuti seorang penyair yang gila ini? Ya, ini tuduhan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, penyair yang gila. Nah, padahal sebelumnya mereka mengetahui bahwa Rasulullah itu seorang amin, orang yang dipercaya, orang yang jujur. Ya. Tapi ketika Rasulullah SAW menyeru mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, berubah. Yang tadinya pujian kepada Nabi Muhammad SAW berubah menjadi ejekan, cacian. Ya. Dengan mengatakan tukang syair yang gila, ya, penyihir, dan lain sebagainya. Fa'arafu annaha tadullu ala tarki ibadati ma'budatihim. Mereka orang-orang musyrikin zaman dahulu mengetahui bahwasanya kalimat la ilaha illallah menunjukkan kepada meninggalkan peribadahan kepada sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwasannya keadaan orang-orang musyrik zaman sekarang ini lebih parah terhadap daripada orang-orang musyrik zaman dahulu. Orang-orang musyrik zaman dahulu mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Ya. Adapun orang-orang musyrik zaman sekarang ini, mereka tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Sehingga dengan mudah mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi dengan mudah juga mereka melakukan kisirikan-kisirikan, melakukan perkara-perkara yang bertolak belakang dengan makna la ilaha illallah. Nah, yang kedua, orang-orang musyrik zaman dahulu yang mereka ibadahi itu adalah orang-orang yang dianggap soleh, ya, seperti kaumnya Nabi Nuh. Mereka beribadah kepada orang-orang yang soleh di antara mereka. Wadda, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasra. Ini hamba-hamba yang soleh. Ya. Mereka meninggal dunia pun diibadahi. Adapun orang-orang musyrik zaman sekarang ini, ya, yang mereka ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, Bukan hanya hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang berbuat jelek pun mereka ibadahi. Yeah. Orang-orang yang mengaku wali, yeah, di antara mereka, dengan alasan sudah mencapai wali, sudah mencapai derajat hakikat, sehingga mereka melakukan keharuman-keharuman, minum khamr, zina, lain sebagainya. Yeah. Dikarenakan dianggap sebagai wali, kemudian meninggal dunia, tetap mereka diibadahi. Datang ke kuburannya meminta-minta doa. Yeah. Ketika disebutkan mereka itu orang-orang fajir, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat kejelekan, kemaksiatan. Yeah. Mereka membantah, mereka berbuat jelek itu dikarenakan sudah mencapai derajat hakikat. Keluar dari syariat, kalau sudah mencapai derajat hakikat, boleh berbuat apapun. Yeah. Perbuatan jelek mereka bukan suatu dosa. Ya. Sehingga tetap aja diibadahi. Ini menunjukkan kemusyrikan zaman sekarang ini lebih parah dibandingkan kemusyrikan zaman dahulu. Ya. Dari mana pembagian agama ini dengan syariat dan hakikat? Kalau syariat masih harus melaksanakan kewajiban-kewajiban meninggalkan keharaman. Kalau sudah mencapai derajat hakikat, ya, sudah boleh melaksanakan keharaman, meninggalkan kewajiban. Dari mana pembagian semacam ini? Nabi SAW, orang yang paling mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, apakah meninggalkan kewajiban? Tidak, bahkan beliau orang yang terdepan dan memberikan contoh kepada kita melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharaman-keharaman. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته